بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Wahai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab qaulullah ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Di dalam bab ini telah kita sebutkan menunjukkan kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, sehingga kita melihat sebagian mereka yang menyembah berhala-berhala ataukah bebatuan ataukah menyembah jin, semuanya termasuk dari apa yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka seluruhnya adalah sesuatu yang la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, yang tidak memiliki penciptaan ataukah yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hey, diam itu. Hey. Diam itu, suruh diam itu. Demikian pula ayat walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir, dan segala sesuatu yang kalian seru dari selain Allah azza wa jalla, mereka tidak memiliki sesuatu berupa qitmir. Kemarin telah kita sebutkan makna dari al-qitmir adalah al-lifafatur raqiqah allati 'ala at-tamrah. Naam. Kulit yang tipis yang membungkus biji kurma namanya qitmir. Artinya sesuatu yang kecil, yang sepele, yang ringan, tidak ada nilainya saja, mereka tidak memiliki andil di dalam mengatur, menetapkan apakah pada biji tersebut ada qitmirnya atau tidak. Mereka tidak memiliki andil, tidak memiliki hak wewenang untuk menetapkannya, karena yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila sesuatu yang ringan yang tidak ada nilainya saja, seseorang ketika makan kurma dia tidak menoleh, ya kan, tidak melihat ke lapisan tersebut, tidak melihatnya. Nah, sesuatu yang tidak berharga saja, yang tidak dibutuhkan oleh manusia, mereka tidak memilikinya, apalagi sesuatu yang besar yang mencakup manfaat yang bisa dirasa oleh makhluk yang menyembahnya, ataukah mencakup sesuatu berupa terhindar dari bala kemadharatan dari mereka orang-orang yang menyembahnya. Ini enggak mungkin mereka bisa mewujudkan itu seluruhnya, karena semua adalah merupakan hak Allah, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu azza wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga ayat ini terkena kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah apapun bentuknya, baik batu yang dipahat atau pohon yang disembah ataukah jin yang dipercaya menghuni tempat-tempat tertentu yang angker, ataukah bahkan mereka para salihin, para al-anbiya, al-mursalin yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, kemudian disembah kuburan-kuburannya. Para nabi juga tidak memiliki hak untuk disembah, karena ibadah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih, dan di dalam kitab As-Sahih An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menceritakan kisah perang Uhud yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di perang tersebut banyak di antara kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada, syuhada Uhud. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud tersebut. Kata Anas bin Malik, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Terluka pada bagian wajah. Ini syajja ya syucu. Nah, beliau luka di bagian wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan bahkan patah salah satu dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Rasul terluka parah di perang Uhud. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimanakah akan beruntung satu kaum yang mereka telah melukai nabi mereka. Fanazzalat, maka turunlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa laka minal amri syai, engkau ya Rasul tidak memiliki satu perkara sedikit pun di dalam memutuskan hal tersebut. Naam, artinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka orang-orang musyrikin yang telah melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang-orang yang merugi, yang rugi dunianya dan akhiratnya, ataukah Allah terima tobat mereka, Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah. Karena di dalam menentukan nasib seorang hamba terkait bahagia tidaknya dan masuk tidaknya dia ke dalam neraka atau ke dalam al-jannah adalah merupakan wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak memiliki wewenang atasnya. Nah, sehingga ketika beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimanakah bisa beruntung satu kaum yang telah merukai nabi mereka, Allah azza wa jalla menurunkan ayat tersebut, laisa lakum minal amri syai. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Diangkatnya bab hadis ini di dalam bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, pendalilannya sangat jelas. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Terluka di perang Uhud. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa menolak adanya kemadharatan pada dirinya sehingga terluka parah di perang Uhud. Menunjukkan kepada kita kesalahan yang dilakukan oleh mereka al-muta'assibun, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai akhirnya menyembah Rasul. Ketika dia dalam keadaan tertimpa kemadharatan, yang dia sebut adalah namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia membutuhkan sesuatu, dia harap agar supaya bisa terkabulkan apa yang diinginkan, yang dia pinta bukan Allah tapi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Habiballah. Dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang semakna dengan kisah ini adalah firman Allah azza wa jalla, qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki untuk diri saya sendiri darran wala naf'a, adanya andil di dalam memberikan kemadharatan demikian pula manfaat. Karena yang menakdirkan Rasul terluka, yang menakdirkan Rasul alaihi salatu wassalam selamat di salah satu peperangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Allah yang menentukannya. Nah, sehingga Rasul tidak memiliki hak atas ibadah tersebut sedikit pun. Maka dari itu ketika seorang bertasyahud mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadan, ada tambahan abduhu wa rasuluh. Beliau adalah sebagai hamba Allah dan sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Abduhu sebagai dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, hamba biasa. Sebagaimana layaknya manusia kita pada umumnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekurangan-kekurangan selayaknya manusia pada umumnya, bisa terluka, bisa sakit, membutuhkan makan, membutuhkan minum, na'am. Dan yang lainnya dari kekurangan-kekurangan manusia. Serta menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang mentaati Allah, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan sebagai sekutu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Yang membedakan Rasul dengan seluruh manusia hamba Allah Azza wa Jal adalah kedudukan beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ucapan beliau wajib bagi seorang muslim untuk mempercayainya, tidak mendustakannya. Seluruh dari berita Rasul wajib seorang muslim untuk mempercayainya dan tidak mendustakannya. Nah, walaupun berita-berita tersebut terkesan sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika. Nah, seperti permasalahan sayap lalat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, apabila seekor lalat masuk ke salah satu bejana gelas salah seorang di antara kita, maka Rasul memerintahkan agar kita mencelupnya, mencelupkan lalat tersebut ke dalam air. Fa inna fi ahada fi fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifa, karena di salah satu sayap dari lalat tersebut ada penyakit dan sayap yang satunya ada obatnya. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasul untuk menenggelamkan lalat tersebut secara keseluruhan baru membuangnya. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar jangan sampai nantinya yang tenggelam dari kedua sayap lalat tersebut adalah sayap yang terdapat penyakitnya, yang terdapat racunnya sehingga membahayakan kita yang meminumnya. Maka dibutuhkan untuk kita menenggelamkan sayap yang satunya yang berisikan penawar agar bisa disterilkan minuman tersebut sehingga tidak terkandung padanya penyakit yang membahayakan. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga yang membedakan beliau dengan seluruh para manusia hamba Allah Azza wa Jalla adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Ini semakin dipertegas dengan banyaknya hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai mereka orang-orang yang seakan-akan di dalam lafaz-lafaznya menjadikan beliau sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah seorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah wa syi'ta." Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Masyaallah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, di dalam bahasa Arab makna wa dan itu tidak menutup kemungkinan memiliki makna adanya kebersamaan antara ataf dengan ma'tuf, antara dua orang yang diperantarai oleh huruf tersebut. Seperti seorang mengatakan, ja'a fulanun wa fulanun, telah datang fulan dan fulan, tidak menafikan makna adanya kebersamaan datangnya si fulan dan si fulan tanpa ada jeda antara keduanya. Naam. Tanpa ada jeda antara keduanya. Fa'ala fulanun wa fulan. Si fulan telah melakukan demikian dan si fulan. Menunjukkan di dalam bahasa Arab kata wa atau dan tidak menafikan adanya kebersamaan di dalam melakukan sesuatu. Di dalam melakukan sesuatu. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada seorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Rasul khawatir. Kalau semisal pada lafaz tersebut dibiarkan tidak ditegur, muncul keyakinan bahwasanya kehendak tersebut adalah kehendak Allah bersama dengan itu kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbarengan Allah dan Rasul menghendaki sesuatu tersebut. Padahal yang menghendaki sesuatu terjadi adalah Allah Azza wa Jalla, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menetapkan sesuatu terjadi menimpa makhluk, baik itu kebaikan atau keburukan, hanya Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk, bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau khawatir kalau semisal dibiarkan lafaz tersebut tidak ada teguran padanya, muncul adanya persepsi, adanya penilaian bahwasanya Rasul berserikat, bersekutu dengan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul menegur orang yang mengucapkan lafaz tersebut dan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan saya sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin qul masyaallah wahdah, tapi katakanlah ini hanya kehendak Allah satu-satunya semata, tidak ada di sana kehendak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hak ibadah, hak rububiyah di dalam mengatur makhluk itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain yang juga sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibni Maryam fa inni ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara di dalam menyanjung Isa bin Maryam, karena sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Maka katakanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga diangkatnya bab ini oleh musannif dalam bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, sebagai dalil bantahan adanya sebagian mereka orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berdoa menyebut nama Rasul, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meminta dengan menyebut nama Rasul, tidak menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang seperti ini kita melihat ada di antara kaum muslimin yang melakukannya. Padahal bila seorang memahami dengan benar hakikat dari tauhid dan makna dari syirik, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh dirinya termasuk dari kesyirikan yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian di dalam hadis ini juga berisikan penjelasan diturunkannya firman Allah Azza wa Jalla laisa laka minal amri syai', menunjukkan wewenang di dalam menentukan seseorang itu apakah beruntung ataukah tidak adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah Azza wa Jal. Adapun dari sisi menentukan apakah si fulan bahagia dunianya akhiratnya, diterima tobatnya ataukah tidak, bertobat ataukah tidak, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Dan subhanallah, kita melihat beberapa di antara mereka orang-orang musyrikin yang ketika itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, ada di antara mereka yang masuk ke dalam al-Islam. Di antaranya adalah panglima mereka orang-orang musyrikin, Khalid ibn Walid, yang ketika itu sebagai komandan pasukan orang-orang musyrikin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Beliau masuk Islam dan baik Islamnya radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasul menggelarinya dengan gelar Saifullah, pedangnya Allah subhanahu wa taala, Khalid ibn Walid. Wa fihi an Ibnu Umar, masih di dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-raq'ati al-akhirati min al-fajri, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir pada saat melakukan salat fajar, salat subuh. Naam. Kata Ibnu Umar, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut yang berisikan laknat untuk mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai', maka turunlah firman Allah azza wajalla, sesungguhnya engkau tidak memiliki urusan sedikit pun di dalam menentukan hal tersebut. Apakah mereka mendapatkan laknat ataukah tidak, itu semuanya adalah wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini mirip dengan hadis yang tadi beliau sebutkan, yang menjelaskan tentang kisah perang Uhud yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada Safwan ibn Umayyah, wa Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham, dedengkot pemimpin dari pemimpin-pemimpin mereka orang-orang kafirin, yang menyakiti demikian pula memberikan makar yang buruk kepada mereka kaum muslimin, para sahabat Nabi SAW. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, laisa laka minal amri syai'. Ini juga maknanya sama sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, masih dalam riwayat yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qama fina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, hina anzala unzila alaihi, ketika diturunkan kepada beliau firman Allah azza wa jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah perintahkan agar Rasul memberikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ini adalah ayat yang berisikan perintah dari Allah azza wa jalla agar Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan mendakwahi kerabatnya, mendakwahi umatnya, terkhusus kerabatnya, agar mereka mengenal Islam, mengerti Islam, dan mengenal tauhid, serta meninggalkan kesyirikan-kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, ya ma'syar Quraisyin, wahai sekalian suku Quraisy, au kalimatun nahwaha, ataukah kalimat yang semisalnya. Ishtarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Naam. Selamatkanlah diri-diri kalian sendiri. Saya tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk membantu kalian dari Allah azza wa jalla. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak memiliki wewenang untukmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya Safiya ammatu Rasulillah la ughni 'anka min Allah syai'a wa ya Fatima binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti. Beliau memanggil putrinya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah dariku berupa hartaku ma syi'ti, sejumlah yang kamu inginkan. La ughni 'anki min Allah syai'a. Kata la ughni anki, la ughni anka, la ughni ankum min Allahi syai'a, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki wewenang melebihi dari apa yang menjadi kehendak Allah Azza wa Jal di dalam memberikan keselamatan, di dalam memberikan kebaikan, di dalam memberikan kepada seseorang berupa rizki. Nah, karena itu semuanya adalah milik Allah, wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang demikian mulia kedudukannya di sisi Allah sebagai Khalilullah, itu demikian kedudukannya, demikian keadaannya, apalagi orang-orang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi untuk kemudian kita katakan mereka adalah makhluk Allah, tidak memiliki sesuatu apapun berupa penciptaan yang ada di alam semesta, hatta walau min kitmir, walaupun satu kitmir. Nah, satu kitmir yang tadi kita sebutkan maknanya, mereka tidak memiliki proses penciptaan sekecil apapun di alam dunia ini, walaupun satu kitmir, mereka tidak memilikinya, apalagi yang di atasnya. Menunjukkan betapa lemahnya sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila segala sesuatu yang disembah selain Allah itu lemah, sesuatu yang diminta selain Allah itu lemah, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan, tidak bisa memberi untuk orang-orang yang meminta kepada mereka kebaikan dan hajat-hajatnya, maka wajib bagi setiap muslim untuk memahami demikian besar sifat Allah Azza wa Jalla, memahami demikian besar sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla, untuk dia benar-benar bertauhid, memberikan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan tentang hakikat seseorang yang beribadah untuk Allah, bukan untuk selainnya. Di antaranya dalam bab tawakal, Allah berfirman, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak mengalami kematian. Fatawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak mengalami yang namanya kematian. Menunjukkan demikian sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan merugi mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, karena Allah berfirman dan berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Nah, seorang yang berdoa kepada Allah juga demikian, Allah akan mengabulkan doanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada seorang hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah kepada dirinya, sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan menjawab doanya orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah selamatkan para nabinya, para rasulnya dari makar-makar umatnya. Allah, seperti halnya Allah selamatkan Nabi Nuh alaihi salam, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan seluruh para al-anbiya wal mursalin, Allah selamatkan mereka dari bahaya-bahaya yang mengancam jiwa mereka, disebabkan karena mereka kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah adanya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika terjadi perang Badar, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat demikian jauh perbedaan perbandingan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang musyrik secara jumlah dan secara kelengkapan sarana prasarana peperangan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Karena para sahabat Rasul ketika itu tidak berpikiran akan terjadi perang yang demikian besar. Karena tujuan mereka keluar dari rumahnya adalah dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Namun ternyata ketika itu Rasul dan para sahabatnya dihadapkan dengan sesuatu yang tidak terpikir di benak mereka, akan berhadapan secara langsung dengan sekian banyak jumlah dari pasukan orang-orang musyrikin yang ketika itu mereka telah mempersiapkan diri-diri mereka untuk berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, diselamatkannya Rasul dan para sahabatnya adalah disebabkan karena mereka ketika itu beristighatsah, meminta pertolongan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, maka kemudian Allah mengabulkan istighatsah yang dipanjatkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Demikianlah keadaan para al-anbiya wal mursalun. Di dalam surat al-anbiya, ketika Allah mengkhabarkan tentang kisah Dzannun alaihi salatu wassalam yang ketika itu diselamatkan dari perut ikan yang demikian besar. Ketika itu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Alla ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Kemudian Allah selamatkan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah sebutkan, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami akan menyelamatkan mereka orang-orang yang beriman apabila mereka ketika tertimpa sesuatu yang mengancam jiwa-jiwa mereka melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan rasul tersebut, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayna ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Inilah hakikat dari tauhid yang menanamkan kepada pemiliknya rasa yakin, percaya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka orang-orang musyrikin yang ketika mereka bertawakal kepada selain Allah semakin menambah pada diri mereka rasa ragu, semakin bertambah pada diri mereka perasaan was-was, perasaan khawatir yang demikian luar biasa. Karena mereka menyerahkan nasibnya kepada makhluk yang lemah selain Allah Subhanahu wa taala. Ana masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian kita sebutkan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asidi rahmatullah alaih ketika mensyarah bab tersebut. Hadza syuru'un fi barahin tauhid wa adillatihi. Bab ini seluruhnya menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan tauhid dan dalil-dalilnya. Sehingga isi bab ayusyrikuna ma la yakhluquna la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun sampai dengan akhirnya, ini semuanya menjelaskan tentang penjelasan tauhid dan dalil-dalilnya. Fa tauhidu lahu minal barahini an-naqliyati wal aqliyah ma laisa li ghairihi. At-tauhid memiliki burhan, penjelasan-penjelasan sehingga dengannya seorang bisa memahami hakikat tauhid tersebut. Baik seseorang bisa melihatnya secara naqliyah yaitu secara nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, dia membaca ayat-ayat tersebut yang ternukilkan, atau secara akliyah dengan dia mau berpikir dengan akalnya, memahami keesaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma laisa li ghairihi, yang demikian nampak jelas, yang tidak terlihat oleh sesuatu selainnya. Naam. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah mengajak berpikir mereka orang-orang musyrikin, untuk kemudian diharapkan dengan perkara tersebut mereka mau beriman. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Naam. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqaddama anna tauhidaini, dan telah lewat penjelasan pada bab yang sebelumnya bahwasanya dua tauhid, yaitu tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat, min akbari barahinihi wa admakhiha, termasuk dari burhan yang paling jelas dan yang paling besarnya yang menjelaskan tentang at-tauhid, yang menjelaskan tentang seputar at-tauhid. Nah, karena Allah fal mutafarridu bil khalqi wa tadbir, zat yang maha esa di dalam menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, wal muwahhidu fil kamalil mutlaq min jami'il wujuh, yang maha esa pula di dalam memiliki sifat-sifat yang sempurna yang mutlak dari segala sisinya. Walladzi la yustahaqqul ibadatu siwah, adalah zat yang tidak boleh ibadah tersebut diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang yang memahami sifat-sifat Allah demikian mulia, demikian agung, demikian sempurna, ia akan memahami bahwasanya ibadah tidaklah diberikan melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang memahami rububiyah Allah, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur urusan makhluknya, yang menentukan baik dan buruknya pada diri makhluk adalah Allah Azza wa Jal, menunjukkan dialah satu-satunya zat yang wajib untuk disembah, yang wajib bagi manusia untuk memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a, sampai dengan akhirnya. Naam. Disebutkan oleh Ibn Kathirin dalam tafsirnya, Al-Khaliqu fi hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah, pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah satu-satunya zat yang berhak untuk seorang memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia berikan kepada selainnya. Wa kadzalika min barahini tauhidi, demikian pula termasuk dari penjelasan bukti at-tauhid, ma'rifatu awsafil makhluqin, mengetahui sifat-sifat makhluk. Nah, demikian lemah makhluk tersebut karena tidak memiliki sifat yang sempurna sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Nah, wa man 'abada ma'a Allah fa inna jami'a ma yu'badu min dunillahi min malakin wa basharin min shajarin wa hajarin wa ghairiha kulluhum fuqara'u ila Allah. Seseorang yang beribadah bersama Allah, adanya ilah yang dia sembah selainnya, maka seluruh apa yang disembah dari selain Allah tersebut, baik itu malaikat atau manusia atau pohon atau bebatuan atau keselainnya, kulluhum fuqara'u ila Allah, mereka seluruhnya adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka semuanya adalah fuqara di hadapan Allah, mereka butuh kepada Allah. Berbeda, Allah adalah zat yang maha ghani, yang maha kaya, dengan kekayaan yang mutlak, yang sempurna, yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan makhluknya. Namun makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajizuna laisa biyadihim minan naf'i mithqalu dzarrah, Mereka semuanya adalah hamba-hamba yang lemah, yang tidak ada di tangan-tangan mereka adanya andil di dalam memutuskan, memberikan manfaat walaupun sebesar biji zarrah sekalipun. Karena yang menentukannya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, dalam keadaan mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Wala yamlikuna dharran wala naf'a, mereka tidak memiliki andil di dalam memberikan madarat, tidak pula manfaat. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak memiliki wewenang di dalam mematikan seseorang, menghidupkan seseorang, ataukah membangkitkan seorang hamba. Karena semuanya adalah merupakan hak Allah dan wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila semua makhluk itu demikian keadaannya, kelemahannya, butuhnya mereka kepada Allah, menunjukkan yang berhak untuk disembah oleh seorang hamba hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, Allahu a'lam bisab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.